الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Insyaallah kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua ini dengan tema atau materi yang berbeda, yaitu tafsir Al-Qur'an, tafsir juz amma juz ke-30, dan kita membaca tafsir Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita telah sampai pada tafsir surat An-Nazi'at, yaitu tepatnya pada beberapa hikmah yang terdapat di dalam kisah-kisah Al-Qur'an. Baik. Bisa disebutkan Pak Bun? Hikmah-hikmah kisah Al-Qur'an yang pertama. Terus, nyata nggak kemarin? Nah, nggak ada, tapi bisa jawab. Insya Allah, hebat. Di bukunya kayaknya ada di terjemahannya. Oh, ya dibaca nggak apa-apa? Iya, poin-poinnya. Yang pertama. Ya, menjelaskan hikmah dari kandungan kisah-kisah tersebut. Yang kedua, ya, yang kedua menunjukkan keadilan Allah pada kisah-kisah Allah mengazab orang-orang yang mendustakan. Yang ketiga, nah, yang keempat, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu sebagai hiburan bagi Nabi. Terus yang kelima, hiburan bagi orang-orang muslim beriman dengan tetap teguh dan terus menambahnya jika mereka mengetahui bagaimana keselamatan orang-orang. Baik, sebagai bentuk motivasi kepada orang-orang beriman agar tetap kokoh dan bertambah keimanannya. Terus yang keenam, peringatan bagi orang-orang kafir ketika mereka terus saja dalam kekufuran. Sudah yang keenam. Baru sampai lima kemarin. Baik. Kita lanjutkan. Poin yang keenam, kemarin baru sampai lima ya. Kemarin faedah tentang apa? Kisah Ashabul Ukhdud. Ya, disebutkan dalam surat Al-Buruj. Ya. Baik, faedah yang keenam dari kisah-kisah Al-Qur'an adalah tahdzirul kafirina minal istimrari fi kufrihim. Kisah-kisah tersebut akan menjadi peringatan bagi orang-orang yang kafir ketika mereka terus-menerus di atas kekufurannya. Iya. Jadi bagi orang-orang kafir barakallahu fikum yang masih memiliki hati nurani, ketika dia membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum-kaum terdahulu, mengazab mereka-mereka yang tidak mau beriman kepada nabi-nabi Allah, dia akan merasa apa? Merasa gentar, khawatir, takut, mikir. Gitu ya. Itu apabila orang kafir tadi ada tanda hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Al-Qur'an, mengkaji mungkin, kan ada ya orang-orang kafir yang seperti itu. Dia membaca Al-Quran, mengkaji, dia memang ingin mencari kebenaran, belajar. Ketika dia membaca ayat-ayat yang menyebutkan bagaimana Allah mengazab kaum-kaum terdahulu, barakallahu, itu akan menjadi sebuah peringatan yang cukup, barakallahu, bagi mereka. Ternyata kalau tetap ngotot di atas keyakinan yang kufur, tetap bersikuku di atas kekufuran, itu akan mendapatkan, bisa saja Allah mengadabnya langsung di dunia barakallahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Surat Muhammad ayat 10. Allah mengatakan, apakah mereka tidak mau berjalan di atas permukaan bumi, kemudian mereka akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang sebelum mereka. Allah hancurkan mereka dan orang-orang yang kafir juga sama seperti itu. Jadi di dalam ayat ini barakallahu fikum, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk mengadakan apa? Mengambil ibrah dari perjalanan kita barakallahu fikum, tayyib, atau dari kisah-kisah yang kita dengar di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum-kaum yang barakallahu fikum mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan barakallahu fikum, kisah seperti ini yang enggak harus kita keluar negeri. Di dalam negeri kita sudah banyak. Iya. Yang masyhur itu terjadi di mana? Jawa Tengah? Di mana? Bukan. Yang banyak ikhwan-ikhwan? Di Dieng. Iya. Kan itu ada disebutkan dalam majalah. Barakallahu fikum, di cerita ada prasastinya. Iya. Di mana bumi itu Allah angkat kemudian ditimpakan. Itu kan tadinya penduduknya penuh dengan kemakmuran, tapi diisi dengan poya-poya, dengan kemaksiatan, barakallahu fikum, jauh dari ketaatan kepada Allah. Barakallahu fikum. Mirip dengan agamnya kaum Ad dan Samud. Enggak usah jauh-jauh ke Arab sana. Di Indonesia ada, bahkan itu ada tulisan prasastinya mengenang peristiwa tahun berapa itu, 60-an. Dan sekarang alhamdulillah penduduknya di sana masya Allah sudah sadar barakallahu fikum, dan mayoritas ikut pengajian pengajian Ahlus Sunnah, teman-teman kita barakallahu fikum. Baik, ya itu faedah bagi barakallahu fikum kita semua. Afalam yasiru fil ardi, tidakkah kalian mau menempuh perjalanan di muka bumi sehingga kalian bisa melihat di situ, mengambil ibrah, pelajaran bagaimana Allah menghukum orang sebelum kalian. Allah hancurkan mereka dan orang-orang kafir juga mirip dengannya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab sebuah kaum, dari manapun bisa. Iya. Mungkin dari arah-arah yang tidak didalga, tidak diduga dan tidak disangka. Sehingga merupakan sebuah kesalahan yang besar ketika sebuah kaum itu merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ah, enggak mungkinlah kena tsunami di sini, jauh dari pantai. Gitu ya. Enggak mungkin tanah longsor di sini, enggak ada bukit-bukit kok. Gitu ya. Gempa juga enggak, ya, bangunan di sini kokoh-kokoh, kuat-kuat. Terkadang ada. Iya. Perasaan seperti itu barakallahu fikum. ahlul ma'asi merasa aman. Iya. Gak akan mungkin wilayah ini kena kena apa? Kena azab. Karena kemungkinan bencana-bencana sangat jauh. Barakallahu fiik. Dan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fiikum dikiranya kemampuannya cuma sebatas itu saja. Dikiranya bencana dari Allah itu hanya tsunami, tanah longsor, gempa bumi, banjir gitu ya. Tidak. Allah Maha Mampu. Seandainya manusia sudah ngakalin itu semua, ya, ngakalin banjir, ngakalin longsor, ngakalin gempa bumi, ya, ngakalin apa lagi, tsunami, barakallahu fikum, nggak akan bisa menghadangkan Allah. Ya, barakallahu fikum. Saat ini orang Jepang juga nggak mampu. Katanya pintar sudah teknologinya untuk mengatasi gempa. Ketika gempa datang ya hancur juga. Sehingga makhluk tidak akan mampu untuk membendung ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab barakallahu. Itu harusnya jadi pelajaran barakallahu bagi mereka-mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'manu makarullah illa al-qawmul kafirin. Tidak ada orang yang merasa aman dan ada Allah melainkan orang-orang yang kafir. Barakallah. Yang ke-7, isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhbari umami sabiqah la ya'lamuha illallah azza wa jalla. Kisah-kisah ini memberikan faedah menunjukkan benarnya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekedar klaim belaka apa yang beliau sampaikan, tapi memang benar beliau itu utusan dari langit. Iya, utusan Allah. Memang benar beliau itu barakallahu fikum mendapatkan wahyu dari Allah, bukan wangsit syaitan. Kenapa? Karena berita-berita, kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu yang beliau sampaikan itu enggak ada yang meleset. Persis sama seperti itulah kejadiannya. Dalam keadaan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kisah Ashabul Kahfi, barakallahu fikum, ya. Kisah Ashabul Uhud, barakallahu fikum. Jadi apa yang beliau ceritakan itu persis sama. Dan ketika orang-orang barakallahu fikum entah Nasrani atau Yahudinya mengecek kepada kitab suci mereka yang memang masih ya murni, sama gitu ya. Dalam keadaan barakallahu fikum rasul itu memiliki sifat beliau adalah ummi, beliau itu tidak bisa baca dan menulis, sehingga enggak mungkin kalau beliau dapat info berita-berita tadi dengan membaca Alkitabnya mereka, tidak. Tidak lain dan tidak bukan beliau mendapatkannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semakin menambah keyakinan barakallahu fikum bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar utusan Allah. Dan itu barakallahu fikum sebenarnya dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang lebih, oleh orang-orang Nasrani, bahwasanya beliau itu memang utusan Allah. Cuman masalahnya itu apa? Enggak sesuai dengan selera mereka. Tidak seperti yang mereka harapkan. Mereka itu pengennya nabi akhir zaman, penutup itu dari kalangan Bani Israil. Dari kalangan mereka. Karena mereka sudah merasa sombong, merasa congkak, merasa ya generasi mereka lah yang paling terbaik. Ya, yang berhak untuk menguasai dunia. Barakallahu fikum. Dan mereka menganggap barakallahu fikum, ya, keturunan Ismail itu itu rendah. Barakallahu fikum. Sehingga mereka sangat jengkel. Tapi mereka tahu yang dibawa oleh beliau itu benar. Tapi sudah karena masalah barakallahu fikum tidak suka, benci, hasad, itu bisa menutupi yang namanya kebenaran. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa'ainur riba an kulli sayyid aibin kalilatun wa ainu suhbi tubdi'a kulla masawi. Ya, pandangan orang yang ridha, pandangan orang yang sudah senang, itu akan menutupi kejelekan orang yang dia senangi. Yang dia tahu cuma baiknya saja. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang itu kalau sudah kagum, sudah demen, sudah tresno, ya, jeleknya itu gak dia lihat. Orang mau bilang ini kayak gini, orang mau bilang kayak gitu, enggak. Gitu ya. Dia tidak akan menggubris semua kejelekan-kejelekan yang dipandang oleh orang lain yang dia tahu baik. Tapi kalau sudah yang namanya ainur ridha, sudah tresno, sudah kaku. Namun sebaliknya, manusia itu kalau sudah benci, akan membuka aib orang yang dia benci sekecil apapun. Masalah yang sepele itu pun bisa dia permasalahkan kalau sudah benci. Assalamualaikum. Itu jeleknya kalau manusia sudah punya karakter seperti itu. Dan memang rata-rata, iya, manusia punya karakter seperti itu. Kalau sudah senang, jeleknya nggak mau dia gubris, pokoknya dia menggendol terus. Tapi kalau sudah benci, baiknya nggak dia lihat. Iya. Barakallahu fikum. Itu karakter yang buruk, barakallahu fikum. Begitulah orang-orang yang benci. Iya. Dia tahu apa yang Rasul bawa itu benar dan sempat ngetes Rasul, datangi face to face berbicara. Iya. Dia memberikan pertanyaan kepada Rasul dengan pertanyaan yang tidak mungkin dijawab kecuali dari wahyu. Dan ternyata Rasul bisa menjawabnya. Seperti apa? Pertanyaan jebakan. Iya, yang pertama pertanyaan yang mungkin bisa dijawab, yang kedua pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. Dicampur sama dia. Kalau Rasul nebak-nebak mungkin dijawab semua, gitu ya. Atau nggak dijawab semua, berarti ini bohong. Tapi Rasul pas. Mana yang di situ jawabannya bisa dijawab, beliau jawab. Mana yang tidak, tidak beliau jawab. Beliau ditanya tentang hakikat yang namanya ruh. Yang kedua terkait dengan barakallahu fikum, bagaimana seorang anak itu bisa menyerupai orang tuanya. Dari situ diambil dari situ ilmu genetika. Iya. Ketika Rasul ditanya tentang ruh, barakallahu fikum, turun ayat yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Allah, urusan Allah. Saya tidak tahu jawabannya. Ketika beliau ditanya tentang barakallahu fikum, bagaimana seorang anak itu bisa mirip dengan orang tuanya, beliau jawab. Iya. Barakallahu fikum. Terkait dengan apa? Yang pertama, mana yang lebih dulu keluar, ya, antara ibu dan ayahnya. Kemudian mana yang lebih mendominasi air mani ini. Dari situ akan ditentukan ini anak laki-laki dan mirip dengan siapa. Beliau jawab. Barakallahu fikum. Itu merupakan dasar dari ilmu genetika sebenarnya. Barakallahu fikum. Dan orang Yahudi tadi tersenyum. Iya, cuma senyum saja. Tepat jawabannya. Iya, pas. Beliau enggak salah. Di mana harus tidak menjawab, beliau tidak menjawab. Di mana beliau menjawab, beliau menjawab. Sudah itu saja. Terus barakallahu kabur. Iya, enggak mengatakan saya beriman enggak. Barakallahu ya. Itu repotnya sama orang yang di barakallahu itu. Kelewatan dan bloknya. Iya, barakallahu. Bahkan barakallahu Rasul sengaja diracuni. Iya. Oleh seorang wanita Yahudi, dan itu yang termasuk faktor penyebab meninggalnya beliau. Barakallahu fikum. Iya. Tahu Rasul itu paling senang kalau dikasih kambing itu bagian apa? Sampilnya. Iya. Barakallahu fikum. Itu yang paling banyak racunnya. Baik. Barakallahu fikum. Ketika dimakan, sebagian ada yang semampuk. Gitu ya. Barakallahu. Sedangkan Rasul barakallahu itu enggak apa-apa. Kemudian dilacak, ditangkap pelakunya, ditanya, "Kenapa kamu melakukannya?" "Saya pengen tahu dia ini memang benar-benar nabi atau bukan. Kalau dia nabi, dia tidak akan mati dengan racun tadi. Tapi kalau dia ngaku sebagai nabi palsu, maka mesti dia akan tewas." Dan ternyata Rasul tidak meninggal. Ya, tidak. Mati dengan seketika. Barakallahu. Baik. Allahumma sa'an wa la'idhika. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, berita-berita tadi itu sebagai bukti yang sangat kuat bahwasanya beliau barakallahu fikum adalah ya benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari setan enggak mungkin. Ya, enggak mungkin berita itu didapatkan dari syaitan. Barakallahu fikum. Tapi berita itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada." Surat Hud ayat ke-49. Allah mengatakan itu merupakan berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, yang sebelumnya engkau dan kaummu tidak mengetahui berita tersebut. Jadi sebelum mendapatkan wahyu, Rasul enggak tahu info itu sama sekali. Kosong. Ya, setelah dapat info dari Allah bagaimana kisah Ashabul Kahfi sehingga jelas. Ya. Bagaimana kisah Khadir dan Nabi Musa juga belum bisa memisahkannya, seolah-olah beliau ikut menghadiri kisah tersebut. Baik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Barakallahu fikum. Baik. Itu beberapa hikmah dari barakallahu fikum, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum, di dalam Al-Qur'an juga kadang kita mendapati kisah-kisah yang berulang. Ya. Seperti kisahnya Nabi Musa ketika kelahirannya itu kan ada pada beberapa ayat. Barakallahu fikum. Baik. Itu barakallahu fikum ada beberapa faedah kenapa kisah-kisah tadi disebutkan berulang. Baik. Faedah pengulangan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, bayanu ahamiyati tilkal kisah. Lianna takraraha yadullu alal inayah. Yang pertama, pengulangan tersebut untuk menunjukkan betapa pentingnya kisah tersebut. Sehingga sering Allah ulangi dalam beberapa ayat. Ya, kisah Luqman dengan anaknya. Barakallahu fikum, kisahnya Nabi Nabi Ibrahim. Barakallahu fikum. Jadi diulangi itu menunjukkan ini kisah sangat penting. Begitu banyak pelajaran yang bisa dipetik dari ini. Tidak terus diulang-ulang. Barakallahu fikum ya. Baik. Yang kedua, tauqidu tilkal kisah. Tauqidu tilkal kisah. untuk menguatkan kisah tadi, litatabuti atau litatbuta fi qulubin nas, agar supaya kisah tadi benar-benar barakallahu fikum menghujam di dalam hati-hati manusia. Iya. Ketika terus diulang-ulangi barakallahu fikum, lama-lama apa? Meresap. Gitu ya, ke dalam hati. Barakallahu fikum. Sehingga kalau sebuah kisah atau berita yang kita dengar itu masuk ke dalam hati kita, barakallahu fikum, itu akan menjadi pelajaran yang terus akan kita apa? Kita jadikan iya barakallahu fikum pembimbing kita. Ketika kisah itu sudah apa? Sudah masuk ke dalam hati. Ini akan memberikan efek kepada perilaku kita selanjutnya. Sebagaimana kata mereka, kullama ta'arrar taqarrar. Iya. Sesuatu yang itu berulang-ulang terus kita dapati, lama-lama apa? Akan apa? Nancep juga ke dalam hati. Misal kita gitu ya, sering membaca surat Yusuf, ya, baca surat Yusuf, perjalanan hidup beliau dari kecil sampai happy ending, gitu ya, akhir yang bahagia, barakallahu fikum. Itu lama-lama barakallahu fikum, kalau kita terus baca, lama-lama kisah itu akan apa? Memberikan apa? Efek atau pengaruh kepada hati kita. Ya, barakallahu fikum. Mulai dari yang namanya iman kepada takdir, mulai dari yang namanya sabar dalam menjalani kesulitan kehidupan, barakallahu, mulai lagi dari yang namanya terkait dengan pelajaran sikap orang tua kepada anak-anaknya, ya. Harus bisa apa? Adil. Karena orang tua yang tidak adil dalam membagi kasih sayang kepada anak-anaknya akan menimbulkan apa? Kecemburuan. Dan itu yang terjadi pada Nabi Yusuf dan adiknya. Karena melihat sang ayah itu lebih cenderung sekali kepada Yusuf dan Benyamin. Iya, saudaranya yang seibu. Barakallahu fikum. Itu membuat anak yang lain merasa iri, hasad. Akhirnya syaitan mendapatkan peluang, ya, dibisiki, singkirkan dia. Nanti mesti bapakmu sayang lagi kepada kamu. Gitu ya. Yang tadinya barakallahu fikum, kalau orang tua tadi enggak ada sikap seperti itu, ya enggak sampai perjalanan Nabi Yusuf sejauh ini. Barakallahu fikum. Baik. Dan masih banyak barakallahu faedah-faedah dari surat Yusuf. Nah, sering dibaca. Ya, bagus. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang ketiga faedah dari pengulangan kisah adalah mura'atuz zaman wa halil muqatibina. Mura'atuz zaman wa halil muqatibina biha, yaitu memperhatikan zaman atau waktu dan keadaan orang-orang yang menjadi perbincangan di dalam kisah. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Dari situ Anda akan mendapati perbedaan uslub. Iya. Uslub kisah yang masuk dalam kategori surat makkiyah dan uslub kisah yang terdapat dalam surat-surat madaniyah. Ya. Jadi kalau Anda membaca kisah-kisah yang masuk dalam ayat-ayat atau surat-surat makkiyah, itu uslubnya syiddah, keras, tegas. Ini ya, barakallahu fiikum. Biasanya ceritanya tentang apa? Azab-azab kaum terdahulu. Karena memang yang disikapi saat itu adalah orang-orang musyrikin Quraisy. Tapi kalau melihat uslub kisah yang terdapat dalam surat-surat Madaniyah, itu jauh lebih apa? Lebih lembut. Ya, lebih halus, barakallahu fiikum. Baik, karena yang dihadapi adalah orang-orang Madinah yang sudah berislam, barakallahu fiikum. Kemudian yang keempat, bayan balaghatil Quran fi duhuri hadhil qishah ala hadzal wajhi wa dzaal wajhi. Yang keempat, untuk menunjukkan ketinggian tata bahasa Al-Qur'an. Ya. Di mana Al-Qur'an bisa mengungkapkan sebuah cerita dengan barakallahu fikum bentuk tata bahasa yang berbeda-beda. Gitu ya. Barakallahu fikum dengan bentuk tata bahasa yang berbeda-beda padahal inti kisahnya sama. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan ketinggian barakallahu fikum bahasa Al-Qur'an. Baik. Kemudian yang terakhir adalah zuhuru sidqil Qur'an. Iya, menunjukkan benarnya Al-Qur'an. Karena barakallahu fikum pengulangan kisah-kisah tadi semuanya sama persis. Iya. Enggak ada perbedaan. Barakallahu fikum. Seperti kisah Ashabul Kahfi, jelas jumlah bilangan mereka. Iya, berapa? Barakallahu fikum. Tayyib. Di ayat yang lain juga sama. Demikian juga barakallahu fikum terkait dengan kisah-kisah yang lain. Iya, enggak ada perbedaan. Tapi coba kalau dilihat barakallahu fikum dalam Alkitab, Injil atau yang misalnya lembar pertama dengan lembar berikutnya itu beda lagi. Ya. Info yang ada. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an memang berasal dari Allah karena barakallahu fikum tidak ada kontradiksi badannya dan menunjukkan barakallahu fikum kitab-kitab yang barakallahu fikum selain dari Al-Qur'an, kitab suci yang ada saat ini itu sudah dimanipulasi, barakallahu fikum sudah menjadi permainan tangan-tangan manusia. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, itu beberapa faedah-faedah terkait dengan kisah-kisah Al-Quran. Bisa antum rujuk keterangan tadi dalam kitab Usulun fi Tafsir karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Usulun fi Tafsir karya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, tahmidin wa qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.